Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan kajian dari kitab Fikul Usrah karya tim ilmiah di Muassasah Durrasaniyah. Kita masih di pembahasan tentang masalah khitbah atau melamar. Maka di antara pembahasan tentang masalah melamar adalah melamar wanita muslimah yang dilamar oleh lelaki non-muslim. Maka melamar wanita yang sudah dilamar oleh lelaki non-muslim tidaklah haram. Karena larangannya yang ada dalam hadis manakala dilamar oleh sesama muslim. Dari sahabat Abu Hurairah radhiallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyampaikan, la yakhthubu rajulu ala khitbati akhihi, tidak boleh seorang lelaki muslim melamar wanita yang telah dilamar oleh saudaranya sesama muslim. Hatta yang kiha au yatruka, sampai dia nikahi sehingga putus harapan untuk melamarnya, atau dia mundur tidak lanjut sehingga ada peluang untuk menikahi wanita tersebut. Ibnu Hajar al-Asqalani rahimallahu ta'ala ketika menjelaskan ayat ini mengatakan, melamar wanita yang dilamar oleh saudaranya ini jadikan dalil bahasanya yang haram jika pelamar duluan, pelamar pertama adalah seorang muslim. Adapun jika pelamar duluan, misalnya ini wanita Nasraniyah dilamar oleh laki-laki Nasrani, lantas ada seorang muslim yang ingin melamarnya, maka hal tersebut dibolehkan. Maka Nabi mengatakan ala khitbati ahihi, wanita yang dilamar oleh saudaranya. Maka hadis ini secara tersurat menunjukkan bahasanya hukum haram itu khusus jika pelamar adalah muslim. Sehingga bisa disimpulkan secara kebalikan, jika pelamarnya adalah non-muslim, maka ketentuan ini tidak berlaku karena persaudaraan itu terputus antara muslim dan non-muslim. Sehingga larangan itu khusus manakala pelamar dahulu adalah muslim, bukan yang lain. Kemudian setelah kita bahas tentang hukum melamar wanita yang telah dilamar oleh orang lain, pembahasan selanjutnya adalah parameter kriteria. Seorang wanita yang selayaknya dijadikan sebagai istri. Maka yang pertama adalah memilih wanita yang baik agamanya. Maka dianjurkan, didorong agar menikahi wanita yang baik agamanya. Ini sebagaimana ditegaskan oleh para ulama Syafi'iyah, Hanabilah, dan ini adalah pendapat yang kesimpulan yang lebih mendekati dari mazhab Hanafi dan Maliki. Dalilnya ada dari hadis dari Abu Hurairah radhiallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wanita itu dinikahi karena 4 faktor. Inilah faktor-faktor yang dimiliki oleh laki-laki kenapa menjatuhkan pilihannya kepada seorang wanita. 5 liha, boleh jadi karena hartanya, karena dia itu punya warisan yang banyak dari orang tuanya, atau dia adalah wanita karir yang berduit, atau dia adalah seorang wanita, ini adalah PNS atau seorang businesswoman atau yang lainnya. Ada yang lihasabiha, karena kemuliaan keluarganya, karena keluarganya keluarga yang terpandang, tokoh masyarakat, berdarah biru, anak Pak Lurah, anak pejabat, atau anak kiai besar, meskipun maka terdorong untuk menikahinya karena faktor orang tuanya dan keluarganya. Wali jamaliha, dan ada laki yang menikahi seorang perempuan, memilih seorang perempuan karena faktor kecantikannya, karena paras mukanya yang menawan. Kemudian walidiniha, ada yang karena faktor agamanya, dia adalah seorang wanita yang menutup aurat dengan baik, dikenal sebagai seorang yang rajin ibadahnya, demikian juga adalah seorang yang baik akidahnya, atau seorang yang, dan ditambah dia adalah seorang yang baik akhlaknya, lembut tutur katanya, orangnya supel, orangnya mudah bergaul, karena bagusnya akhlaknya. Kemudian Nabi katakan dari berbagai macam faktor yang mendorong laki-laki untuk menikahi seorang wanita, Nabi katakan fadfar bidatiddin, pilihlah wanita yang baik agamanya. Maka wanita yang baik agamanya di sini, ketika disebutkan baik agama, maka otomatis termasuk di sana, termasuk di dalamnya adalah bagusnya akhlak. Karena orang yang baik agamanya dalam artian pengetahuannya tentang agama, namun akhlaknya amburadul, omongannya kasar, kalau marah itu banting-banting, kalau kemudian lisannya pedas, sulit untuk tersenyum, suka menggunjing dan sebagainya, maka bagusnya pengetahuan tentang agama itu tidaklah bernilai jika buruk akhlaknya. Maka yang dimaksud dengan baik agamanya itu dari sisi pengamalan terhadap agama. Maka dia adalah seorang wanita yang bagus akidahnya, baik ibadahnya, dan mulia akhlaknya, lembut tutur katanya, pemalu orangnya, orang yang kemudian dia adalah seorang wanita yang dan dia adalah seorang wanita yang kalem, wanita yang supel, dan seterusnya. Apa manfaatnya? Taribat yadaka. Taribat yadaka ini ada dua penjelasan untuk maknanya. Pertama, niscaya engkau akan beruntung. Karena menikahi wanita semacam inilah yang akan menyebabkan terwujudnya rumah tangga bahagia. Penjelasan yang kedua mengatakan taribat yadaka, maknanya artinya jika tidak kau pilih wanita yang baik agamanya, kirilah dirimu. Taribat yadaka maknanya miskin, hidup sengsara, hidup susah. Dan dari dua makna ini, dua-duanya benar semua. Maka wanita yang baik agamanya dan baik akhlaknya itu sebab utama terwujudnya kebahagiaan rumah tangga. Demikian juga karena terpesona dengan kecantikan, kemudian menomor sekiankan agama dan akhlak, maka yang didapatkan adalah kecewa dan hidup yang sengsara. Karena realita menunjukkan bahwasanya yang bikin awet rumah tangga itu adalah akhlak mulia. Kemudian wajah yang menawan itu bikin jatuh cinta. Maka itu menumbuhkan cinta. Namun yang menyebabkan awetnya cinta adalah akhlak mulia. dan ini berlaku pada suami ataupun pada istri. Cinta kepada istri itu awet kalau istrinya adalah seorang sosok wanita yang berakhlak mulia. Yang ketika marah kepada suaminya tidak meninggi, dia tidak melototi suami, tidak kemudian banting ini dan itu. Maka namun dia meskipun sebel, intonasinya tetap merendah, kosa katanya pun tetap dipilih yang nyaman didengar. Maka marahnya pun menakjubkan, bikin tambah cinta. Maka cinta pun awet. Demikian juga suami, gantengnya wajahnya itu menumbuhkan cinta. Namun awetnya cinta seorang istri kepada suaminya adalah akhlak mulianya. Itu yang bikin awetnya cinta. Ganteng namun kalau marah kemudian daftar hewan di kebun binatang keluar semua. Ini pintu dibanting bolak-balik. Ini barang ini dilempar ke sana dan kemari. Bahkan kemudian melakukan tindakan fisik kepada istrinya, maka rasa cinta hilang. Kemudian rumah tangga ini hanyalah kemudian hambar tanpa rasa. Maka benarlah apa yang Nabi katakan, taribat yadak, jika tidak engkau pilih yang baik agamanya, maka akan sengsara hidupmu. Dari Abdullah ibn Amr ibn Al-As radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dunya mataun." Dunia itu isinya adalah hal-hal yang menyenangkan hati. Wa khairu mata'id dunya, dan sebaik-baik hal yang menyenangkan hati di dunia bagi seorang laki-laki adalah al-mar'atu salihatu, adalah wanita yang salihah. Dan wanita yang saleh atau laki-laki saleh adalah orang yang al-qa'imu bihukukillah wa hukuki ibadillahi. Wanita yang salihah atau lelaki yang saleh adalah sosok yang ada pada dirinya dua hal, menunaikan hak Allah yaitu akidah yang benar dan ibadah yang bagus, dan menunaikan hak manusia. Dia adalah seorang yang berbakti kepada orang tuanya, baik dengan tetangga dan kawan-kawannya. Kemudian dia wanita salih itu adalah orang yang demikian, menghormati dan menghargai suaminya dan menunaikan hak-hak manusia yang lainnya. Seorang yang besar kasih sayangnya dengan manusia, seorang yang lembut tutur katanya, dan orang yang menjaga lisannya dengan baik ketika berbicara kepada siapapun. Karena Allah Ta'ala berfirman, wa qulu lin-nasi husna, dan ucapkanlah ucapan yang baik, yang lembut kepada semua manusia. Maka tidak hanya manusia tertentu, ucapan lembut tidak hanya kepada guru ngajinya, kepada teman ngajinya, namun kemudian tidak hilang lembut ketika dengan yang tidak satu pengajian dengannya, tidak demikian. Namun wanita yang salihah itu mengamalkan firman Allah Ta'ala di surat Al-Baqarah, wa qulu lin-nasi husna, berbicaralah yang baik kepada semua manusia. Berbicara dengan lemah lembut intonasinya, lembut tutur katanya, lembut dalam sikap-sikapnya kepada semua manusia. Demikian juga lelaki yang saleh adalah lelaki yang menunaikan hak Allah dan sebisa mungkin menunaikan hak Allah dalam masalah akidah dan hak Allah dalam masalah ibadah dan hak manusia. Dia adalah lelaki yang berbakti kepada orang tuanya, karena akar akhlak mulia itu berbakti kepada orang tua. Siapa yang tidak berbakti kepada orang tuanya, tidak berakhlak mulia pada orang tuanya, maka tidak mungkin dia bisa menjadi orang yang berbuat baik kepada manusia yang lainnya, berakhlak mulia kepada manusia yang lain. Maka dia adalah lelaki yang berakhlak dan berbakti kepada orang tuanya, memuliakan istrinya, baik dengan tetangga dan kawan-kawannya, sosok yang lembut, penuh kasih sayang. Arwahama yarhamuhumurrahman. Manusia-manusia yang besar kasih sayangnya, itulah manusia-manusia yang disayangi oleh Allah Ar-Rahman. Ya, kemudian kriteria yang kedua, ya, pilihlah wanita yang subur. Maka dianjurkan bagi seorang laki-laki untuk menikahi wanita yang subur. Ini ditegaskan oleh mayoritas para ulama. Namun perintah untuk menikahi wanita yang subur ini tidak wajib. Buktinya Nabi menikahi istri-istrinya yang ketika Nabi meninggal dunia ada 9 istrinya, semuanya tidak memberikan keturunan untuk Nabi. Dari Ma'qil bin Yasar radhiallahu anhu, ada seorang laki-laki datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menyampaikan, aku mendapatkan seorang wanita yang bagus, latar belakang sosial keluarganya dan cantik, namun dia mandul. Maka apakah aku boleh menikahinya? Kata Nabi, tidak boleh. Kemudian dia datang, lelaki ini datang kedua kalinya dan Nabi tetap melarangnya. Datang ketiga kalinya, kemudian Nabi tegaskan, tazawwaju al-wadudal waluda. Ya, nikahilah wanita yang punya 2 kriteria, yang besar rasa cintanya kepada suami, yang besar rasa cintanya kepada suami, yang besar rasa kasihannya kepada suami, bukan yang kejam sama suami, yang suka ngerjain suami, yang suka kata orang Jawa melekutu suami, bukan demikian. Namun yang besar kasih sayangnya kepada suami. Apa maksud al-wadud? Al-wadud adalah wanita yang semangatnya adalah mengambil hati suaminya dalam bentuk lembutnya tutur katanya dan banyaknya dan rajin dan semangatnya menservis dan melayani suaminya. Wa adabin, dan dia adalah seorang wanita yang penuh adab dengan suami. Wa basyasyatin, dan dia adalah wanita yang wajahnya adalah wajah yang ceria. Nih, kepada suaminya, tidak pernah cemburu di hadapan suaminya. Ini al-wadud. Ini adalah orang yang semangat untuk mengambil hati suaminya. Kemudian al-walud yang subur. Kata At-Tibi, 2 hal ini, besarnya rasa cinta kepada suami dan subur, itu diketahui kalau untuk gadis dari kerabatnya, ibunya, kakak perempuannya, itu gimana rumah tangganya. Maka selidiki, oh ibunya itu demikian berbakti sama suaminya. Oh kakak perempuannya, masya Allah, servisnya kepada suaminya. Nah, maka mudah-mudahan adiknya juga demikian. Li'anal ghaliba, karena umumnya yang namanya tabiat kerabat itu menular antara satu dengan yang lain. Nah, tentang yang dimaksud dengan al-walud yang subur, ada yang menjelaskan bukanlah yang dimaksud dengan yang subur itu banyak anaknya, namun yang dimaksudkan adalah yang berpeluang untuk masih bisa melahirkan. Wahya syabah, itulah wanita yang masih tergolong muda dan mungkin untuk hamil dan melahirkan. Jangan nikahi al-ajuz, jangan nikahi nenek-nenek yang sudah tidak mungkin melahirkan. Sudah ada yang menjelaskan makna al-walud demikian. Fa ini mukathirum bikum al-umam, karena aku berbangga-bangga dengan banyaknya jumlah kalian di hadapan umat-umat yang lain. Kemudian dan demikian juga tentu sebaliknya, semestinya seorang wanita memilih laki-laki itu yang baik agamanya. Baik agamanya artinya bagus akidahnya, kemudian disiplin dan bagus ibadahnya, dan seorang laki-laki yang baik akhlaknya. Dilihat dari yang utama dia adalah berbakti kepada orang tuanya, kemudian dilihat dari bagaimanakah sikapnya ketika marah, ketika jengkel, nanti akan kelihatan. Ini akhlak, kualitas akhlak seseorang. Maka dia bersuami karena laki yang baik akhlaknya, ini modal penting untuk terwujudnya rumah tangga yang bahagia. Demikian juga sebagaimana lelaki itu menginginkan keturunan, maka wanita, wajarnya wanita juga menginginkan keturunan. Maka satu hal yang patut dipertimbangkan oleh seorang wanita ketika ternyata laki-laki tersebut itu laki-laki yang mandul, maka carilah laki-laki yang juga bisa memberikan keturunan, karena kehadiran anak itu adalah sebab munculnya dan awetnya kasih sayang di antara suami dan istri. Oleh karena itu Mujahid ketika menjelaskan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah, dan Allah jadikan di antara kalian rasa cinta dan kasih sayang, kata Mujahid yang dimaksud dengan kasih sayang adalah al-walad, kehadiran anak. Artinya kehadiran anak itu bisa menjadi pengikat suami istri dan menumbuhkan besarnya kasih sayang. Dan karena ada sasaran untuk mencurahkan kasih sayang si ayah dan kasih sayang seorang ayah dan seorang ibu. Demikian materi pengantar kita pada kesempatan kali ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Barudana alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallahu khairan Ustaz atas penyampaian materinya pada malam hari ini. Baik sobat muslim, kita sudah menyelesaikan di sesi pembahasan materi ya sobat muslim, dan kita buka di sesi interaktif di mana sobat muslim dapat mengirimkan pertanyaan terkait konsultasi seputar hukum keluarga ke nomor kami di 0823-2727-5333. Sobat muslim juga dapat mengirimkan pertanyaan lewat kolom komentar, yang mana sobat muslim yang tergabung di link Zoom ataupun juga menyaksikan lewat YouTube dan juga Facebook Radio Muslim Jogja, ataupun di YouTube-nya Ustadz Aris Munandar dan juga di Haku TV. Baik Ustadz, kita bacakan pertanyaan yang masuk Ustadz. Ya, silahkan. Bismillah, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga Ustadz senantiasa berada dalam lindungan Allah Ta'ala. Amin. Ustadz izin bertanya, apakah semua jodoh itu pasti cerminan diri ataukah tidak Ustadz? Jazakumullah khairan. Kalau semua, tidak bisa kita simpulkan demikian. Karena terkadang Allah memberikan ujian. Ada wanita yang baik, lembut, namun Allah uji dengan suami yang kasar, suami yang tidak peduli, suami yang tidak ngasih nafkah, suami yang KDRT dan seterusnya. Dan terkadang sebaliknya kita jumpai laki-laki yang baik, ternyata Allah uji dirinya dengan memiliki istri yang temperamen, istri yang kalau marah meledak-ledak, istri yang kasar, istri yang dan suka KDRT sama suaminya. Nah ini, maka ada namanya ibtila, ada ujian. Ini ada ujian. Maka secara umum memang at-tayyibatu lit-tayyibin, wanita yang baik itu akan didekatkan dengan lelaki yang baik. Dan al-khabithatu lil-khabithin, perempuan yang jelek ya cocoknya dengan laki-laki yang jelek. Karena frekuensinya sama. Frekuensinya sama. Itu idealnya demikian. Yang betah, yang awet itu kalau frekuensinya sama, yang sehingga yang thayyibat dengan yang thayyibun, sehingga yang khabisat dengan khabithin. Nah, jika frekuensinya beda dan tidak bisa dilakukan adaptasi, jelas hilang kebahagiaan dan timbullah ketidaknyamanan, kejengkelan, akhirnya perpisahan. Namun itu dasarnya kan tidak menutup kemungkinan adanya ibtila minar rahmanir rahim, dari Allah Azat yang Maha Penyayang. Nah, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Ustaz izin bertanya, saya memiliki dua anak gadis yang sudah cukup usia untuk menikah. Lalu bolehkah orang tua mencarikan pasangan yang cocok untuk gadisnya dengan cara setelah menemukan ikhwan atau laki-laki yang kira-kira cocok dan lalu meminta laki-laki tersebut untuk melamar anak gadis saya? Jazakumullah khairan Ustaz. Ya, itu bahkan memang tugas orang tua mempertemukan anak gadisnya dengan lelaki yang cocok untuk memimpin, untuk membimbing anak perempuannya. Itu memang tugasnya, dan cara yang disampaikan dalam teks pertanyaan tadi di antara caranya yaitu pihak wali menawarkan anaknya kepada orang lelaki yang baik dan memintanya untuk melamar anak perempuannya. Nah, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, manakah yang harus saya dan suami dahulukan? Di antaranya menabung untuk haji atau mencicil rumah dengan kondisi ibu saya mengatakan tidak ridho jika saya tinggal dengan mengontrak. Dan pernah ada perselisihan tentang rencana kami mengontrak rumah. Saya dan suami sejujurnya ingin agar bisa menunaikan haji secepatnya. Tapi qadarullah ibu saya sangat menentang jika tempat tinggal kami berupa kontrakan dan bukan rumah yang dibeli. Mohon nasihatnya Ustaz, jazakumullah khairan. Masalah tempat tinggal istri itu kewenangan suami. Nih, apa yang dipandang oleh suami? Itu enggak ada hubungannya dengan ibu. Maka itu urusan laki-laki. Dia punya, si laki-laki suami punya kewajiban menyediakan tempat tinggal yang layak untuk istrinya, untuk yang pantas untuk istrinya, baik itu ngontrak atau sudah milik pribadi. Maka ini otoritas penuh di tangan suami. Dan sikap semacam ini yang dimiliki oleh ibu adalah sikap yang tidak dewasa. Dan sikap tidak mungkin bisa kita pandang sebagai niat yang baik, namun dengan cara yang tidak tepat. Dia, si ibu memaksakan model tempat tinggal. Model tempat tinggal untuk anak perempuannya. Ini satu hal yang di luar domainnya, di luar kapasitasnya, di luar kewenangannya. Dia cuma bisa mendorong dan berharap kepada menantunya, menantunya yaitu si suami. Adapun mendikte, mengatur, ini sikap yang tidak benar. Ini sikap yang tidak tepat. Sehingga manakah yang hendak diambil duluan, maka ya bisa dirembuk baik-baik, dikondisikan baik-baik dengan suami, namun keputusan akhir di tangan suami. Yang jelas kewajiban suami adalah menyediakan tempat tinggal yang layak, dan itu tidak harus sebuah rumah mandiri, bisa saja rumah tersebut rumah kontrakan. Nah, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kembali lagi kami ingatkan Sobat Muslim, maksudnya kita sudah berada di sesi interaktif, sehingga Sobat Muslim dapat mengirimkan pertanyaan terkait hukum seputar keluarga lewat chat SMS ataupun WhatsApp di nomor kami di 0823 2727 5333. Dapat mengirimkan pertanyaan sobat muslim di nomor kami lewat chat SMS ataupun WhatsApp di 0823-2727-5333. Atau sobat muslim yang mungkin tergabung ya di link Zoom ataupun juga menyaksikan lewat Facebook ataupun YouTube juga dapat mengirimkan pertanyaan dengan meninggalkan pertanyaan di kolom komentar. Baik Ustaz, kita bacakan pertanyaan lewat Zoom Ustaz. Silakan. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikum. Ustaz, bagaimana kriteria siap ilmu dan siap mental bagi wanita yang ingin menikah? Harus paham ilmu apa saja dan siap mental yang seperti apa Ustaz? Jazakumullah khairan. Ya, siap mental dalam maka ada kesiapan ilmu dan kesiapan mental. Dan kesiapan mental ini ya, tergambar dalam ungkapan dalam pernikahan, selamat menempuh kehidupan baru. Karena kehidupan single atau jomblo ya, beda dengan kehidupan orang yang berumah tangga, yang nanti ya berarti ada kebersamaan pasangan, kemudian ya, wajarnya nanti akan ada momongan. Maka jangan sampai kemudian seorang wanita ini kemudian mengalami stres karena punya anak, apa namanya itu ya, baby blues apa-apa itu, yang itu intinya karena belum siap jadi istri yang berkonsekuensi menjadi ibu. Ya, maka di antara kesiapan mental untuk hidup berumah tangga ya sudah menyiapkan sabar, kemudian telaten dengan anak kecil, cinta dengan anak kecil, meskipun ini semua butuh latihan, butuh latihan. Kemudian kesiapan ilmu, sebenarnya banyak sekali ilmu yang harus disiapkan kalau mau betul-betul siap. Maka namun di antara hal yang utama adalah ya keterampilan rumah tangga, yang meskipun tidak harus muluk-muluk ya sudah bisa masak, lumayan bisa masak, dan keterampilan-keterampilan yang lain, termasuk di antara keterampilan ngurusi bayi. Demikian juga ada kemudian ilmu agama tentang fikih pernikahan, kemudian bagaimanakah mewujudkan keluarga bahagia dalam ajaran Islam, membahas tentang bagaimanakah interaksi suami istri, fikih atau seni pergaulan suami istri. Demikian juga sudah menyiapkan diri untuk kemudian bagaimanakah pendidikan anak dalam Islam, atau kemudian materi tentang parenting, bagaimana menjadi sosok ibu dalam dalam ajaran Islam. Nah, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Kita bacakan pertanyaan berikutnya Ustadz. Ustadz, bagaimana kriteria jodoh yang sekufu itu? Ya, sekufu, pertama sekufu itu adalah hak pihak perempuan dan walinya. Ya, adapun laki-laki itu ya, tidak punya kewenangan untuk bicara tentang masalah sekufu. Ya, sekufu itu itu ada di letaknya ada pada pihak perempuan dan walinya. Kemudian yang kedua, sekufu itu ada sekufu yang wajib dan ada sekufu yang mustahab. Sekufu yang wajib, sekufu dalam agama, sama-sama muslim. Sekufu yang wajib, sama-sama dalam iffah. Wanita yang menjaga kehormatan, sekufu dengan lelaki yang juga menjaga kehormatan diri dari zina. Ya, itu sekufu yang wajib. Kemudian ada sekufu yang dianjurkan, yang ini semestinya diperhatikan untuk dan demi terwujudnya kebahagiaan rumah tangga. Nanti ada patut untuk menimbang, ya, banyak hal yang patut dipertimbangkan, masalah harta, meskipun tidak wajib, namun harta yang terlalu kontras antara suami dan istri ini akan menghambat kebahagiaan. Suami istrinya itu penghasilannya besar, istrinya atau istri itu penghasilannya besar, suami penghasilannya pas-pasan. Maka kalau di awal rumah tangga bisa jadi jalan biasa saja. Namun nanti setelah masa bulan madu itu berlalu, nanti akan ada gesekan-gesekan gara-gara boleh jadi suami minder, penghasilannya itu ternyata 1/10 penghasilan istrinya, atau boleh jadi istri tidak bisa menjaga sikap terhadap suami dengan baik, tidak bisa menjaga lisan ketika berbicara kepada suaminya dengan baik, akhirnya tidak sekufu dalam harta, itu bisa mempengaruhi kebahagiaan rumah tangga. Demikian juga yang lainnya. Demikian juga satu hal yang patut untuk dipertimbangkan, ya, perbedaan budaya. Ya, meskipun kita bisa tidak kita katakan itu sebagai sekufu yang mustahab, bisa jadi, namun bisa jadi kita patut untuk letakkan sebagai sekufu yang mubah. Ya, namun hal yang mubah ini mendukung terwujudnya kebahagiaan dalam rumah tangga. Jika ini berasal dari budaya yang berbeda, dan cara pandang yang berbeda, cara makan yang berbeda, ini nanti bisa timbul gesekan-gesekan. Satu suka pedas, satu anti pedas misalnya. Nanti jadi masak dua kali, jadi repot dan seterusnya. Sehingga sekufu dalam hal yang mubah, selama semisal kesamaan budaya dan yang lainnya, itu juga patut untuk dipertimbangkan. Nah, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Kembali lagi kami ingatkan Sobat Muslim, yang mana kita sudah berada di sesi interaktif, sehingga Sobat Muslim dapat mengirimkan pertanyaan lewat chat SMS ataupun WhatsApp di 0823-2727-5333, atau Sobat Muslim dapat menuliskan pertanyaan di kolom komentar, mana Sobat Muslim yang mungkin tergabung di Zoom ya, ataupun juga Facebook dan juga YouTube. Baik Ustadz, kita bacakan pertanyaan berikutnya Ustadz. Nah, silakan. Bismillah, semoga Allah senantiasa menjaga Ustadz dan keluarga. Amin. Bagaimana jika dari pihak wanita dari keluarga yang kurang mampu, sedangkan wanita itu sudah siap menikah, apakah dari pihak wanita harus siap finansial Ustadz? Jawabannya, kalau mengacu pada fikih keluarga dalam Islam, jawabannya tidak perlu. Tidak perlu pihak keluarga itu, pihak perempuan itu persiapan finansial yang merepotkan. Karena misalnya kalau masalahnya masalah walimah, walimah itu tanggung jawab pengantin laki-laki, bukan tanggung jawab pihak perempuan ya, dan walinya. Namun tanggung jawab pengantin laki-laki. Ya, sehingga yang jadi tuan rumah semestinya pengantin laki-laki, dan pihak perempuan statusnya hanya tamu saja. Ya, namun itu kalau sudut pandang aturan. Meskipun kalau kita jumpai di masyarakat kita, masya Allah, banyak pihak perempuan yang demikian baiknya sama pihak laki-laki, sehingga ini boleh jadi pihak laki-laki cuma bantu ala kadarnya untuk biaya walimatul urus, dan ketika datang statusnya adalah hanya sebagai tamu, padahal semestinya itu sahibul hajat. Pihak perempuan laki-laki semestinya adalah sahibul hajatnya. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abdurrahman bin Auf, "Aulim walau bisyatin." Wahai Abdurrahman, adakan walimah. Siapa yang diperintahkan untuk mengadakan walimah? Pengantin laki-laki. Walau bisyatin, meskipun hanya dengan menyembelih seekor kambing. Nah. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Kita bacakan pertanyaan berikutnya Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah bagi seorang perempuan harus menanyakan masalah finansial si laki-laki yang akan menikahinya, serta bagaimana tentang financial planning kedepannya? Mohon penjelasannya Ustaz. Kalau harus, tentu tidak bisa kita katakan harus. Nanti apa dalilnya? Namun apakah perlu? Ya silakan, ya, silakan ditanyakan. Dan tentu normalnya wali itu khawatir dengan kehidupan setelahnya, sehingga dia tanya pekerjaan atau penghasilan, satu hal yang wajar-wajar saja dan boleh-boleh saja. kemudian tanya planning ke depan, ya, karena semestinya suami itu jadi pemimpin dan pemimpin itu semestinya ya visioner, ya, punya visi, punya strategi. Ya, maka menanyakannya satu hal yang tidak mengapa. Nah, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita bacakan pertanyaan di kolom komentar di YouTube Ustaz Haris Munandar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah hadis yang mengatakan bahwa makruh berhubungan suami istri tanpa sehelai benang pun atau telanjang, apakah hadis ini sahih Ustaz atau dhaif? Ya, hadisnya dhaif sebagaimana dijelaskan oleh Al-Albani di bukunya The Adabuz Zifaf fi Sunnah Al-Mutahharah. Naam. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Ustaz, seperti apakah doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika seorang suami hendak menggauli istrinya? Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakallah khairan. Ya, doanya ya, sebagaimana bisa dicek di buku-buku tentang adab pengantin, ya. Maka hadisnya ada di Umdatul Ahkam, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Bismillah Allahumma jamina syaitan wa janib syaitan ma razaqtana. Naam. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Ustaz, bagaimana menyikapi orang tua yang kikir? Dia tidak suka kami, suami dan saya, memberi orang lain meski cuma 2.000. Padahal kebutuhannya sudah kami penuhi. Primer bukan sekunder Ustaz. Ya, maka sikapi dengan jangan pedulikan. Nih, harus bisa bersikap tegas. Nih, terutama dalam ini suami. Ya, dan ketegasan dalam hal ini dan sehingga tidak diatur-atur dalam hal ini akan terwujud jika tidak satu rumah dengan orang tua. Maka saya sarankan anak untuk belajar mandiri sehingga ini dengan tempat tinggal sendiri, tidak bersama orang tua, sehingga bisa maksimal dalam mewujudkan model keluarga dan rumah tangga yang diharapkan. Terlebih lagi jika ternyata orang tuanya adalah orang tua yang tidak bisa memaklumi pilihan hidup dan pilihan-pilihan sikap dari anaknya. Nah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah, mohon izin bertanya Ustaz, apakah ada amalan untuk wanita yang baru hamil? Amalan khusus spesial yang ditujukan untuk wanita yang sedang hamil dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak saya ketahui. Ya, maka tidak ada misalnya dari Nabi acara 4 bulan atau 7 bulan atau perlu baca surat Maryam, surat Yusuf atau surat Muhammad atau surat Nuh atau yang lainnya. Sehingga ya, yang perlu dilakukan adalah ya, kondisikan supaya happy karena ya, kata ahlinya ya, kondisi kejiwaan ibu mempengaruhi ya, kondisi bayi ya, maka kondisikan supaya happy kemudian sehat dengan memperhatikan dengan rutin ya, periksa berkala sebulan sekali, kemudian penuhi kebutuhan makanan dan yang lainnya. Nah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita bacakan pertanyaan berikutnya Ustaz. Ustaz, bagaimana sikap seorang istri yang ingin pergi kajian namun dilarang oleh suami Ustaz? Jawabannya, maka dilihat kajiannya kajian apa dulu, memuat ilmu apa dulu, ya. Kalau kajiannya adalah ilmu si istri ini telah menuntaskan ilmu yang fardu ain, sudah selesai, sudah tuntas, dan ilmu yang hendak didatangi adalah ilmu yang hukumnya bukan fardu ain, fardu kifayah ataukah ilmu yang hukumnya sunnah, maka tidak mengapa suami melarangnya, apalagi beralasan karena rumah masih berantakan, anak tidak terurus, ada yang umbelum belum bersih dan sebagainya. Maka tidak mengapa suami melarangnya. Dan ingatkan suami bahwasanya idealnya guru ngaji seorang istri adalah suaminya. Nah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita bacakan pertanyaan di link Zoom Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikum. Ustaz, bagaimana posisi ruang tamu di rumah yang baik? Apakah lebih baik jika rumah kita diberi tirai atau gorden pada ruang tamu untuk istri ketika berbicara dengan orang lain saat ada kita suaminya juga? Mohon penjelasannya Ustaz. Tentang bagaimanakah kondisinya bisa disesuaikan. Namun yang jelas diantaranya adalah idealnya ketika ada tamu di depan pintu, kemudian pintu dibuka, ya istri yang ada di dalam itu aman. Tidak kemudian mata tamu bisa langsung memandang ke belakang. Upayakan kalau mata tamu, dalam hal ini pandangan tamu, ya itu tertutup oleh tembok dan yang lainnya, sehingga istri yang ada di belakang yang berkegiatan di dapur atau di tempat cuci itu nyaman. Adapun kondisi apakah ada perlu sekat di kamar tamu, ruang tamu dan sebagainya, maka ini opsional dan hal yang sangat teknis. Silakan dipertimbangkan mana yang terbaik. Nah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita bacakan pertanyaan berikutnya Ustaz. Ustaz, apakah suatu hal yang baik jika seorang pemuda yang belum mapan ekonomi atau penghasilannya masih kecil untuk menikah? Mohon nasihatnya Ustaz. Gimana maksudnya masuk kecil tuh? Penghasilannya masih kecil Ustaz. Mm-hmm. Apakah suatu hal yang baik jika seorang pemuda yang belum mapan ekonomi atau penghasilannya masih kecil untuk menikah? Ya, satu hal yang baik dan bagus kalau ada wanita dan walinya yang mau menerimanya. Ya nanti kemudian punya prinsip, ya nanti mudah-mudahan Allah berkahi nikahnya sehingga terbuka jalan rezeki setelah menikah, atau bahkan bapak mertua, ya nanti saya bantu modali supaya bisnis lebih berkembang dan sebagainya. Kalau ketemu yang demikian, maka satu hal yang baik agar kemudian lebih terjaga dari godaan lawan jenis di kondisi zaman yang semakin seperti ini. Nah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita bacakan pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, saya pernah dengar penjelasan ulama, jika suami marah dan tidak bisa mengendalikan ucapannya lalu mengucapkan talak maka tidak jatuh. Bagaimana jika istri tidak percaya dan merasa suaminya hanya berpura-pura agar menjadi alasan talak belum jatuh dan sudah dilakukan lebih dari 2 kali? Apakah istri boleh mengajukan khulu karena takut pernikahannya telah berakhir? Jazakumullah khairan Ustaz. Ya, kalau ada perselisihan dalam masalah ini, ya idealnya sebenarnya hakim yang memutuskannya. Ya, namun karena di tempat kita ya talak yang tidak di depan hakim itu tidak teranggap, maka tidak mungkin kita sarankan untuk dibawa ke hakim dan ke pengadilan. Ya, sehingga maka yang bisa dilakukan adalah mungkin mencari penengah, dan penengah ini bisa meminta suami untuk jujur apa adanya dan istri pun jujur apa adanya. Setelah itu dan semuanya ingin yang terbaik menurut agama apapun konsekuensinya. Maka itu yang bisa dilakukan. Itu yang bisa disarankan. Nah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita bacakan pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ustaz Aris dan seluruh kaum muslimin. Amin. Ustaz, saya ingin bertanya perihal khulu. Saya mengajukan khulu kepada suami, tetapi hanya lewat chat WA. dan saya sebelumnya mengembalikan mahar. Apakah khulu' saya sah? Dan apakah apabila ingin kembali harus menikah lagi, Ustaz? Syukran jazakallah khairan. Ya, jika kemudian pengajuan khulu dan pembayaran sudah dilakukan dan suami menerimanya, maka sah. Dan khulu itu tidak ada, tidak bisa dirujuk. Sehingga harus sampai masa iddah selesai. Dan yang bisa dilakukan adalah nikah lagi. Nah, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Ustaz, bagaimanakah seseorang yang berkeinginan menikah tapi masih khawatir jika suatu hari nanti setelah berumah tangga, pasangan mengetahui aib-aibnya masa lalu, sehingga ia takut akan terjadi perceraian. Ia juga merasa tidak pantas menikah karena punya aib-aib. Merasa kasihan kepada calon pasangan mendapatkan seseorang yang punya aib di masa lalu. Bagaimanakah saran untuk dia, Ustaz? Ya, saya sarankan jika ada kekhawatiran demikian, maka tidak mengapa seandainya dia memilih dan mencari sama-sama orang yang punya masa lalu yang tidak baik dan sama-sama sekarang bertobat dan memperbaiki diri, sehingga dia tidak punya beban mental. Karena ini ada minder dengan masa lalu, jika ini hanya terjadi ketika yang dia dapatkan adalah orang yang tidak punya masa lalu yang kelam, padahal dia punya masa lalu yang kelam dan sangat suram. Meskipun dengan hidayah Allah dan nikmat Allah yang luar biasa, Allah memberikan padanya hidayah. Maka bisa kemudian mencari yang kurang lebih sekufu dalam masalah ini. Dengan misalnya sudah sejak awal disampaikan di biodata, saya punya masa lalu yang kelam dan saya ingin memperbaiki diri dan punya suami lelaki yang bisa siap untuk menerima kenyataan yang ada pada diri saya dengan masa lalu saya. Nah, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita bacakan pertanyaan terakhir Ustaz pada malam hari ini, yang nanti Ustaz Aris menutup juga menutup kajian pada malam hari ini. Afan Ustaz, seperti yang Ustaz jelaskan tadi bahwa kalau wanita punya penghasilan lebih dari laki-laki, maka bisa menimbulkan rasa minder pada laki-laki. Apakah maksudnya sebelum menikah tidak mengapa jika laki-laki penghasilannya jauh lebih tinggi dari wanita? Apakah itu bisa masuk kriteria tidak sekufu? Ya, sekufu itu cuma dari pihak pihak perempuan. Tidak dari sudut pandang laki-laki. Kalau laki-laki yang dia kaya raya, dia mau nikah dengan wanita miskin, wanita ekonomi sedang, wanita yang setara hartanya dan penghasilannya, silahkan-silahkan saja, itu tidak dibahas. Tapi kalau wanita ini wanita yang kaya raya, wanita yang kaya raya, maka yang sekufu dengannya adalah laki yang juga kaya raya. Gimana kalau wanita ini yang kaya raya, yang penghasilannya sebulan 10 juta, nikah dengan laki-laki yang penghasilannya sebulan 1 juta. Maka jawabannya itu tidak sekufu. Tapi sekufu dalam hal ini tidak wajib. Sehingga bolehkah dan sahkah? Jawabannya boleh dan sah. Namun tolong dipikir dalam-dalam. Ini tidak sedikit loh kontrasnya. Suaminya cuma sebulan 1 juta, istrinya passive income karena punya bisnis ini dan itu, sebulan 10 juta itu bersih itu. Maka si laki-laki ya tolong kira-kira nanti kalau dapat istri kayak gini bisa gagah enggak? Negur istri, kalau perlu marahi istri. Apa kemudian malah minder? apa malah mundur, sehingga tidak bisa jadi pemimpin semestinya. Nanti gimana kalau kemudian istrinya keceplosan, ketika kemudian suaminya negur, kemudian istrinya keceplosan ngomong, mas, kamu modalmu cuma kolor saja kok. Nah, semuanya saya yang nyukupi. Nah, itu laki-lakinya ini siap dablek enggak, atau kemudian terus mengkerut, terus akhirnya ya. Nah, ini patut dipertimbangkan. Siap enggak untuk tidak minder, kemudian siap, pihak perempuan siap enggak untuk jaga lisan, jaga sikap. Nah, kalau siap ya silahkan saja, enggak apa-apa. Ini cuma dari sisi nanti di kedepannya kemudian menjadi kondisi semacam ini, itu bisa mendukung terwujudnya kebahagiaan rumah tangga ataukah tidak. Jadi ini sekufu itu cuma dari pihak istri, pihak wanita dan walinya. Dan sekufu dalam masalah harta bukan sekufu wajib. Sekufu wajib hanya dua, agama sama iffah. Kalau perempuannya pelacur ya enggak sekufu, kalau dengan laki-laki yang baik-baik dan jika akad nikah dalam keadaan si wanita belum bertobat, maka akad nikahnya enggak sah, minimal dalam pendapat Imam Ahmad. Ya, maka itu yang wajib. Adapun sekufu masalah harta, sekufu dalam masalah background keluarga, ini sekufu yang mustahab. Atau kemudian bisa kita tambahkan sekufu yang mubah di zaman ini, latar belakang pendidikan, kemudian bisa saja misalnya kesamaan budaya dan secara umum kebiasaannya sama atau dan yang lainnya. Ini itu semuanya perlu dipertimbangkan, tidak lain dan tidak bukan ya, supaya nanti rumah tangga ini awet dan terwujud kebahagiaan. Ya, karena hal-hal itu baru jadi masalah setelah masa bulan madu itu berlalu. 3 bulan atau 2 atau 3 bulan, nah itu baik-baik saja. Setelah itu, nah perbedaan keluarga, perbedaan harta dan seterusnya itu akan sangat menentukan suasana rumah tangga. Ya, demikian yang bisa disampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan jadi hal yang bermanfaat untuk saya pribadi dan Bapak dan Ibu sekalian. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian yang hadir dalam kelas virtual ini, baik melalui Facebook, melalui ya, Zoom, melalui YouTube atau yang lainnya. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Semoga kehadiran kita di kelas virtual ini Allah jadikan sebagai amal soleh yang memperberat timbangan kebajikan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari tidaklah bermanfaat harta dan anak kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih dan amal yang saleh. Ya, kemudian kami ucapkan terima kasih kepada segenap Ku Radio Muslim Yogyakarta, kemudian Haku TV dan semua media yang merilai acara ini. Jazakumullah khairan. Semoga Allah balas dengan yang lebih baik di dunia dan di akhirat. Ya, terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa qul a'udzu billahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.